وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita masail-masail yang berkaitan tentang ahkamul janaiz dari kitab Dhurrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Terakhir yang kita bahas yaitu masail yang berkaitan tentang memandikan mayit. Masail yang berkaitan tentang memandikan mayit. Dan hukumnya sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa hukum memandikan mayit adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ighsiluhu." Mandikanlah dia, seseorang yang jatuh dari kendaraannya. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala rahmatullahi taala alaih. قال الإمام شوقاني رحمة الله تعالى عليه تكفين الميت من كفني الميت قال رحمة الله تعالى عليه ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير موالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب تطيب بدن الميت وكفنه. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi mengatakan wajib mengkafani mayit bima yasturuhu. Wajib mengkafani mayit itu apa-apa yang menutupi auratnya. Walau lam yamlik ghairuhu. Ini apabila tidak mempunyai kain kafan, bagaimana? Atau memakai apa? Nanti kita akan bahas. Wala ba'sa bi ziyadati ma tamakkuni min ghairi mughala. Perbolehkan bi ziyadah memakai kain kafan lebih dari satu apabila memungkinkan. Min ghairi mughalah tanpa apa mughalah itu apa membeli sesuatu dengan harga yang mahal, yakni yang bagus sekali atau yang yaitu yang unggul yang berlebihan tanpa berlebihan. Wa yukafanu syahid fi thiyabihi. Dan orang yang syahid dikafani dengan bajunya. Alati kutila fiha, baju yang dia pakai ketika dia terbunuh. Wa nudiba tatibu badanil mayyit wa kafanihi. Dan disunahkan untuk memberikan wangian di pakaian di badan mayyit dan kain kafannya. Baik. Ini masail yang berkaitan tentang mengkafani mayit. Hukum mengkafani mayit, hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih. Dan bahkan Imam Nawawi mengatakan ini merupakan ijma' para ulama. Berdalilkan dengan hadis Ibn Abbas, wakafinuhum, dan tutuplah dia dengan kain kafan. Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya adalah fardu al-kifayah. Fardu al-kifayah. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi, wa yajibu takfinuhu bima yasturuhu. Bima yasturuhu, yaitu yang bisa menutupi badannya. Bisa menutupi badannya. Di dalam mengkafani mayit, yang wajib adalah satu kain kafan. Yang wajib adalah satu kain kafan. Dan tiga kain kafan, hukumnya adalah sunnah. Tiga kain kafan, hukumnya adalah sunnah. Mengkafani mayit dengan tiga lapis, hukumnya adalah sunnah. Nah, sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam dikafani dengan salasati aswabin bidin suhuliyah, dengan tiga kain kafan. Dengan tiga kain kafan. Ini hukumnya adalah sunnah. Yang wajib satu kain kafan. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, bima yasturuhu, yang bisa menutupi kain, yang bisa menutupi auratnya. Nah, dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, sebagaimana dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, idza kafana ahadukum akhahu fal yuhsin kafanahu. Apabila kalian mengkafani, di antara kalian mengkafani saudaranya, fal yuhsin. Fal yuhsin, yakni baguskanlah atau kafanilah dia dengan baik. Kafanilah dia dengan baik. Para ulama mengatakan dalam hadis ini, hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaih, fal yuhsin, kafanilah dengan baik, yaitu kain kafan yang bersih. Kain kafan yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kain kafan yang tidak terlihat auratnya. Ini kain kafan yang tidak menerawang. Karena apabila dia menerawang, akan terlihat tubuh si mayit. Dengan ini berilah kain kafan yang di sana yang tidak menerawang, yang tidak tipis. Karena walaupun dengan satu kain kafan, apabila dia tebal, itu cukup. Dengan tiga kain kafan, sunnah. Sebagaimana Nabi SAW dikafani dengan tiga kain kafan. Fal yuhsin adalah kain kafan yang bisa menutupi auratnya. Nah, dan di sana ada yang disunnahkan di dalam mengkafani kain mayit, yang di antara sesuatu yang disunnahkan adalah yang pertama, mengkafani dengan tiga kain kafan. Ini hukumnya sunnah. Yang wajib satu kali, satu kain kafan. Lebih dari satu, tiga, hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana pendapat dari jumhur ulama, hadis dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW kufina fi salasati aswab. Baik. Yang kedua, kain kafan yang berwarna putih. Wah, ada sunnah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ilbasu min thiyabikum bayad. Pakailah oleh kalian baju yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena baju yang berwarna putih adalah baju yang baik untuk baju-baju kalian, pakaian-pakaian kalian. Wakafinu fiha mautakum. Wakafinu, dan kafanilah orang-orang yang meninggal dengan kain kafan yang berwarna putih. Ini dalil menunjukkan bahwa yang afdal mengkafani kain kafan adalah yang berwarna putih. Kenapa afdal yang berwarna putih? Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi wasallam dalam hadis Samurah, fa innaha abhar wa atyab. Abhar lebih suci dan lebih bagus. Kenapa? Karena lebih bersih. Karena apabila putih, ada kotoran sedikit saja akan terlihat. Akan terlihat. Sehingga termasuk dari tahsin, berbuat baik kepada si mayit, adalah mengkafaninya dengan kain kafan yang berwarna putih. Nah, ini sunnah, mustahab. Kalau tidak dapatkan warna putih, boleh dengan warna yang lain, jais. Karena hukumnya adalah sunnah. Nah, yang bersih, yang putih, yang bersih, yang tidak menerawang, yang bisa menutupi seluruh auratnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Baik. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Yajibu takfinuhu bima yasturuhu walau lam yamlik ghairuhu." Naam. Apabila seseorang Allah tidak mempunyai kain kafan, boleh mengkafaninya dengan qamis. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika Abdullah bin Ubay mendatangi anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Abdullah bin Ubay, anaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "A'tini qamisaka ukafinuhu fi." Berikan kepadaku kamismu, maka aku akan kafani dia. Sehingga apabila betul-betul tidak didapatkan, maka fattaqullah mastata'tum. Tapi yang afdal adalah kain kamis yang di sana yang tidak berupa, yang tidak membentuk tubuh. Kalau kamis membentuk tubuh, ada bentuknya. Ini kamis. Kalau kain kafan yang ini cuma satu lembaran kain. Ini bighairi qamis wala imamah, itu kain yang selembaran. Ini namanya ini yang afdal. Nah, kalau tidak didapatkan sama sekali, fattaqullah mastata'tum. Baik. Wala ba'sa bi ziyadati ma tamakkuni min ghairi mughalah. Dan apabila diperlukan lebih dari satu, maka boleh lebih dari satu. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa diperbolehkan, disunnahkan untuk mengkafani mayit dengan tiga. Mungkin ini kurang nih satu, silakan kafani dengan tiga, dengan bilangan yang witir. Min ghairi mughalah, tanpa berbuat ghulu, berlebih-lebihan. Karena hal ini dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi mengatakan sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib, "La taghalu fil kafan, fainahu yuslabu syari'an." Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam kain kafan, karena akan yuslabu syari'an. Karena akan rusak cepat. Yuslabu syari'an, akan rusak. Nah, dengan ini para ulama mengatakan bahwa jangan seseorang israf membeli kain kafan yang 1 meternya 500 ribu misalkan. Berarti kalau tiga kita membutuhkan beberapa panjang, membutuhkan uang yang cukup banyak, 3 juta untuk kain kafannya saja. Beli kain kafan yang paling bagus, berwarna putih yang paling bagus. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang standar saja, standar yang keumuman, yang jelas, yang tebal, yang tidak menerawang, berwarna putih, bersih, cukup. Ini yang biasa. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa kain kafan itu akan cepat rusak, akan cepat rusak. Nah, dan ini termasuk dari yabaatul mal, membuang-buang harta. Seorang yang membeli kain kafan dengan harga yang fantastis, harga yang mahal, beli harga yang biasa saja, yang biasa, yang jelas, bisa menutupi auratnya, bisa menutupi auratnya. Karena Nabi SAW mengatakan akan rusak. Seorang ketika dikubur akan dimakan oleh lalat, bercampur dengan tanah, lain sebagainya, dimakan oleh apa? Ulat, lain sebagainya. Akan rusak, akan apa? Menyentuh dengan tanah, akan cepat rusak. Akan cepat rusak. Dengan ini Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam mengkafani mayit. Taib. Dalam mengkafani mayit, sifat mengkafani mayit, kita harus mengetahui dari agar pas dan tidak berlebihan, tidak kurang dan juga tidak lebih, sehingga kita melihat secara keumuman tinggi dari orang Indonesia. Contoh, berapa paling tinggi orang Indonesia? 170 tingginya atau 175, kalau 2 meter sangat jarang sekali. Karena orang Asia itu kebanyakan kecil. Berbeda dengan orang Timur Tengah yang tinggi besar. Tapi orang-orang Asia itu postur tubuhnya kecil. Sehingga kita harus dipaskan berapa cukup untuk membeli kain kafan. Nah, kalau misalkan kuman manusia itu 170 atau 180 tinggi badannya, maka kita beli kain kafan yang dilebihkan. Jangan dipaskan. Dilihat berapa panjangnya mayitnya, 170. Beli kain 170. Lepas. Terlalu ngepas. Nanti atasnya enggak bisa diikat, bawahnya tidak bisa diikat. Terlalu pas sekali, enggak bisa dia. Dilebihkan. Secara keumuman itu satu lembarnya itu 240 meter, 2 meter 40. 2 meter 40 itu cukup. Itu cukup. Nah, 3 lapis tinggal dikalikan 3. Biasanya secara keumuman orang membeli untuk 3 lapis itu 9 meter. 9 meter. Nah, 9 dibagi 3 3 meter. Kemudian mengambil sedikit untuk mengikat. Digunting sedikit untuk diikat. Contoh misalkan ini 9 meter. 3 meter, 3 meter, 3 meter. Beli 3 meter, 3 meter, 3 meter. Taib. Lebarnya panjangnya 3 meter dibagi menjadi 3, 200 3 meter, 3 meter, 3 meter. Kemudian kita potong. Kita potong untuk mengikat. Kita potong untuk mengikat. Nah, memotongnya sini dari arah sini. Kenapa kalau memotong dari arah sini akan ngepas dia? Enggak bisa. Atau bisa juga dari arah sini tapi terlalu ngepas. Bisa dipotong dari arah sini. Potong 6 potongan kain untuk mengikat. Dan tujuan mengikat di sini agar tidak terbuka aurat si mayit. Kalau seseorang akan mayit akan diangkat nanti ke keranda. Dari keranda akan dibawa, diturunkan ke liang lahat. Kalau tidak diikat, ditakutkan akan terbuka kain kafannya. akan terbuka kain kafannya. Dipotong menjadi 6 misalkan. Kemudian dan cara mengkafani mayit itu dengan 3 lapisan dikatakan oleh para ulama ya tadarruj. Apa itu ya tadarruj? Satu-satu. Contohnya ini 3 lapisan. Misalkan ini mayitnya. Satu, kanan dari kanan dulu, kemudian kiri, satu. Kemudian kedua, seperti ini. Kain yang berikutnya, dua. Yang ketiga, satu, dua. Ini namanya tadarruj. Kenapa? Karena lebih mengikat. Cara seperti ini lebih mengikat. Berbeda dengan apabila langsung, 3 lapis, langsung 3 seperti ini. Langsung 3 seperti ini. Boleh, jaiz. Tapi apabila dengan cara yang tadi, yang pertama, itu akan lebih mengikat si mayit. Sehingga auratnya akan betul-betul tertutup. Tidak terbuka. Ini namanya yatadarraj. Kanan dulu, kemudian kiri. Kemudian kanan dulu, kemudian kiri. Kemudian kanan, kemudian kiri. Nah. Taib, sebelum mengkafani mayit, disunahkan untuk memberikan wangian di badan si mayit. Berikan wangian. Pada jais, diberikan wangian sebelum dikafani. Nah. Kemudian selama diberikan wangian, daerah aurat si mayit, kubul dan duburnya, jangan lupa diberikan kapas. Fungsinya apa? Karena fungsinya apabila keluar lagi kotoran si mayit, itu tidak kontak langsung dengan kain kafan, tapi mengenai kapas tadi. Baik dari air kencingnya ataupun kotorannya. Karena apabila akan dibiarkan begitu saja, tidak diberikan kapas, suatu saat akan ketika diangkat keluar lagi kotoran si mayit, dan hal ini akan timbul bau yang tidak sedap. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengangkatnya nanti tahu-tahu loh kok tembus setiap ada kotoran, setiap ada kotoran. Kenapa? Tadi di kubul dan duburnya keluar lagi kotoran. Sehingga untuk mencegah hal seperti ini, berikan kapas bagian bawah dan bagian atasnya. Di bagian auratnya. Ya modelnya seperti, kalau kita seperti pakai pampers lah modelnya tadi. Kain kafan apa? Bawah yang di bawahnya kapas, di atasnya kapas, di atasnya kapas. Agar tidak bergerak sana kemari, boleh diikat. Dan biasanya diikat langsung dengan kain kafan. Fahada jais, fahada jais. Kemudian setelah di apa? Mayit tadi, ketika mayit sudah dimandikan, kemudian auratnya masih tertutup oleh kain. Diambil kain, ditutup oleh, ganti oleh kapas. Kemudian ditutup. Satu, kanan, kemudian kiri. Ya tadarruj. Namanya ya tadarruj. Dua, kemudian tiga. Taib. Yang tadi, yakni tali-tali tadi, boleh 6 tali ataupun 7 tali, untuk mengikat agar tidak terlepas. Ikat bagian kaki, bagian betis, tengah-tengahnya, daya atas, kemudian bagian atasnya diikat. Nah. Dan mengikatnya di sini jangan ikat dengan ikat yang paten. Ikat dengan ikat yang bisa dibuka dengan gampang, supaya nanti ketika di kuburan dilepas. Di ikatan lepasnya. Jangan ikatan yang paten. Kalau ikatan yang paten, yuk, ikatan yang nanti dibukanya susah. Ikatan yang atasnya dulu apa dia yang set, kalau tinggal dibuka tinggal narik satu, terbuka dia. Nah. diikat 1 2 3 4 5 6 jaiz. 6 atau 7. Dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin rahimatullahi taala alaih dalam fatwanya, apakah disyariatkan meletakkan kedua tangan mayit ketika dikafani seperti orang soli, orang yang sholat, tangan kanan di atas tangan kiri, Dikatakan oleh Allama Syekh Muhammad rahimatullahi taala alaihi bahwa perkara ini tidak disyariatkan. Sehingga ketika mengkafani mayit tangannya begini saja. Tak perlu begini. Tidak perlu begini karena ini tidak disyariatkan. Begini saja cukup. Kemudian dikafani. Tidak perlu seperti ini secara umuman seperti ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimatullahi taala alaihi dalam fatwanya ini tidak di syariatkan. Sebagai orang seperti ini kemudian diikat. Tidak disyariatkan. Begini saja jais. Taib. Lebarnya lebar dari kain kafan. Nah, karena menutupi seluruh tubuhnya bersamaan dengan tangannya tadi, ukuran yang pas untuk lebar mayit itu 150 cm, yaitu 1 meter setengah. 1 meter setengah. Nah. Kadang orang-orang memakai dengan 1 meter 20. Nah. 1 meter 20 itu terlalu pas sekali. 1 meter 20 terlalu ngepas sekali. Nah. Sekarang seseorang ketika diukur, tangannya begini, ukur lingkar tubuhnya. Itu kalau 120, itu biasanya masih segini. Belum menutupi secara sempurna. Berbeda apabila lebarnya 150, itu akan tutup dia. Bisa ya tadarruj, seperti ini. Ya tadarruj. Yani menutup dengan satu ke sini, satu ke sini. Kalau 120 biasanya begini tutupnya. Apalagi kalau mayitnya gemuk. Nah, sehingga ukuran lebar kain kafan cari yang lebarnya 1 meter 50, 1 meter setengah. Nah, sebagian orang apabila tidak mendapatkan 1 meter setengah, kalau tidak mendapatkan, jais dengan 1 meter 20. Tapi caranya berbeda dengan cara yang pertama tadi. Kalau 1 meter setengah, itu lurus sama semuanya, gampang. Caranya tadi, seperti tadi. Tapi kalau 1 meter 20, karena dia akan begini, sehingga caranya di bawahnya juga berbeda. Di tengah-tengah satu. Di tengah-tengah satu. Kemudian dilebarkan si mayit yang dilebarkan kemudian ditutupi seperti ini. Ini lebih panjang. Lebih panjang seperti ini. Kalau 1 meter 20. Karena kalau 1 meter 20 caranya seperti ini karena kan susah. Kenapa? Enggak pas dia. Masih terlihat aurat si mayit. Enggak pas. Bagaimanapun caranya, kalau caranya seperti ini, nggak bisa dia, nggak bisa. Sehingga dilebarkan, dilebarkan di dalam mengkafani mayit, dilebarkan. Agar apa? Agar pas, agar pas. Di sini caranya. Posisi mayitnya tadi tiga lembar. Seperti ini, kemudian baru diikat. Apabila lebarnya itu ketika ditutup masih berkurang. Nah, ini kefi ya, tata cara mengkafani al-mayyit. Nah. Dan sebagaimana yang kita sebutkan bahwa kafur itu afdolnya dijadikan mandian terakhir. Tapi kebanyakan di kita kafur itu dijadikan ketika mengkafani mayit. Ketika mengkafani mayit itu badan mayit diberikan wewangian, setelah itu kafur harus digerus, taruh di pinggirnya. Setelah itu ditutup. Boleh juga, jais. Nah. Tapi afdolnya ketika mandi. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Memakai sidr, kemudian memakai kapur barus, memakai wewangian, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah memandikan mayit. Yang wajib adalah memandikan mayit. Taib. Ini kefiyah atau cara mengkafani al mayit. Taib. Kita teruskan lagi insyaallah taala pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Naqtafillahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi warhamdulillahi wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.